وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik untuk istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan yang ke-30, masih di dalam pembahasan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang permasalahan al-asma was sifat, yaitu nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muallif rahimahullahu ta'ala, yaitu Profesor Dr. Abdullah Ibni Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah, akan menyebutkan tiga hal penting terkait dengan nama-nama dan sifat. Poin yang pertama adalah terkait dengan al-itsbat. Metodologi Ahlus Sunnah di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu al-itsbat. Yang kedua adalah an-nafyu. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan atau mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang kurang, dari sifat-sifat yang lemah. Itu poin kedua yang akan dibahas. Poin yang ketiga adalah bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah fima lam yarid fihi an-nas, di dalam sifat-sifat yang belum disebutkan oleh nas, tidak ditetapkan oleh nas, yaitu oleh Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi di waktu yang sama tidak juga dinafikan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu tiga poin yang kita bahas. Terkait dengan al-itsbat, bagaimana menetapkan, an-nafyu, bagaimana menafikan kelemahan dari Allah. Yang ketiga adalah bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan atau sifat-sifat lam yarid fihi an-nas, yang belum ada dalil yang menetapkan ataupun menafikannya. Bagi mungkin para pemirsa yang memiliki kitab ini, kita berada di halaman 165. Kitabnya adalah Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Tariqatu Ahli Sunnati wal Jamaah, metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah, fi asma'illahi wa sifatihi, di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yumkinu talkhisuha fi thalathati umurin. Bisa kita ringkas menjadi tiga pembahasan raisiyah ya tiga pembahasan pokok. Yang pertama, tariqatuhum fil isbat. Tariqatuhum fil isbat. Bagaimana metode ahlu sunnah di dalam menetapkan? Ada menetapkan, ada menafikan. Lalu bagaimana dengan perkara yang tidak ditetapkan, tidak dinafikan? Itu mudah untuk kita hafal. Beliau berkata, ahlu sunnah wal jamaah, di dalam masalah menetapkan nama-nama dan sifat Allah, mereka atau metode mereka adalah isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan apa-apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran. Ini penting sekali. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka menetapkan ma apa-apa asbatahullah yang ditetapkan oleh Allah linafsihi untuk dirinya fi kitabihi di dalam Al-Quran. Jadi apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, baik itu nama-nama ataupun sifat-sifat, kita tetapkan untuk Allah. Dari mana kita menetapkannya? Tentunya berdasarkan dalil Al-Quran. Apa-apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran, baik itu nama ataupun sifat, nuthbituha, kita menetapkannya. Artinya menetapkannya, kita meyakininya sebagai nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Atau apa-apa yang ditetapkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya, baik nama-nama ataupun sifat yang ada di Al-Quran. Di waktu yang sama, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan atau meyakini nama-nama dan sifat Allah, ya, yang disampaikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif. Kita tidak mengubah-ubah lafaznya. Tidak mungkin kita mengganti lafaznya. Karena ini adalah bentuk pelanggaran yang serius. Tidak mengubah, tidak melakukan tahrif. Dan tahrif adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Mereka mengubah-ubah kalimat atau ayat dari tempatnya. Ahlu sunnah tidak melakukan tahrif. Tidak mengubah katanya ataupun lafaznya. Wala ta'til. Kita tidak akan menolak satupun apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah atas dirinya di dalam Al-Quran. Dan apa-apa yang ditetapkan oleh Rasul tentang nama-nama dan sifat Allah di dalam hadis-hadis yang sahih. Sederhana, ya. Wa min ghairi takyif. Dan kita pun tidak melakukan takyif, menanyakan kaifa, bagaimana? Bagaimana Allah istiwa? Bagaimana Allah turun nuzul? La nas'al hadza. Kita tidak bertanya dengan pertanyaan seperti itu. Ya. Ini perkara gaib. Perkara gaib itu adalah perkara yang sifatnya diketahui kemudian diyakini. Ketahui, kalau kita sudah tahu, maka tetapkan, yakini. Al-ma'rifah wal-isbat. Kenali Allah, pelajari tentang Allah subhanahu wa ta'ala, kenali Allah, setelah itu isbat. Kita tetapkan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tamfil. Dan ahlu sunnah tidak melakukan tamthil, yaitu penyerupaan. Jadi ketika ada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ahlu sunnah tidak menyamakannya dengan sifat makhluk. Allah itu wujud. Wujud Allah tidak seperti wujud makhluk. Karena Allah sempurna. Allah tidak dimulai dengan permulaan. Tidak diakhiri dengan kesudahan. Allah yang pertama tanpa permulaan. Dia yang terakhir tanpa kesudahan. Sempurna. Adapun wujud makhluk lemah. Dari tadinya tidak ada menjadi ada, lemah. Adapun Allah dia maha sempurna, maha siral muslimin. Begitupun Allah maha melihat, sifat maha melihat kita tidak samakan dengan makhluk. Maha melihatnya Allah sempurna. Adapun makhluk lemah. Allah maha mendengar. Mendengar secara nama as-sami'. Sifatnya mendengar. Apakah sama pendengaran Allah dengan makhluk? Tidak, sama sekali tidak sama. Artinya ketika kita menetapkan apa-apa yang disebutkan dalam Quran dan As-Sunnah, ya kita menetapkannya kama yaliku bijalalihi. Sebagaimana yang pantas bagi kemuliaan, ketinggian, kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'minuna, maka ahlu sunnah wal jamaah beriman. Bi'anna, bahwa sesungguhnya jami'a seluruh masabata fin nususi syar'iyah, yang telah disebutkan di dalam nas-nas yang syar'iyah, min sifatillahi ta'ala, di antara sifat-sifat Allah ta'ala, annaha sifatun haqiqiyah, bahwa sifat itu adalah hakikiyah, bukan majaziyah, tetapi semuanya adalah sifat haqiqiyah, ya, dengan makna yang asli, bukan makna yang sifatnya isti'arah, meminjam kata yang lain, tidak. Maknanya adalah makna yang hakikiyah. Ahlu sunnah meyakini nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa melakukan tahrif, mengubah, tanpa melakukan ta'til, penolakan, tanpa melakukan takyif, menanyakan bagaimana, tanpa melakukan tamthil, menyerupakannya dengan makhluk. Maka mereka beriman, ahlu sunnah beriman kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam nas-nas yang syar'i. Annaha, bahwasanya mereka meyakini nama-nama dan sifat tersebut haqiqiyah, adalah sesuai dengan maknanya yang hakiki, maknanya yang sebenarnya. Taliku bijalalillahi ta'ala, tentunya yang pantas dengan kesempurnaan, kemuliaan, dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengarnya Allah adalah yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan Allah. Melihatnya Allah adalah yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annaha la tumathilu sifatil makhlukin. Sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah meyakini nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidaklah semisal dengan sifat makhlukin, yaitu sifatnya para makhluk, baik manusia, jin, malaikat. Tidak ada yang semisal dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yu'minuna kadzalik, sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah beriman pula, bijami'i asma'illahi ta'ala as-sabitah, kepada semua nama-nama Allah yang telah ditetapkan, fin nususi syar'iyyah, di dalam nas-nas yang syar'i, Quran dan Sunnah. Wa yu'minuna, dan mereka beriman, bi anna kullasmin yatadammanu sifatallahi ta'ala. Sebagaimana mereka meyakini bahwa setiap nama pasti mengandung sifat. Ini penting. Ini bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap nama mengandung sifat. Orang-orang Jahmiyah menolak nama, menolak sifat. Orang-orang Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah tapi menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kalam minal asyairah wal maturidiyah. Mereka menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka meyakini bahwa di dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkandung sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Terkandung sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada di antara pemirsa yang hafal 99 nama Allah, maka di dalam 99 nama ada 99 sifat. Karena nama yatadamman as-sifah. Nama itu mengandung sifat. Adapun membatasi sifat hanya sekian, ya, wallahu a'lam bishawab, tidak ada dalil yang syar'i baik dari Quran ataupun hadis. Kecuali sesuatu yang sifatnya akliyah. Sesuatu yang sifatnya akliyah, yaitu akal. Ya. Dan hukum asalnya perkara-perkara akidah adalah perkara yang sifatnya naqliyah, khabariyah. Ya. La madkhal fiha lil ijtihad. Tidak ada pintu masuk untuk ijtihad dalam masalah akidah. Karena dia perkara gaib. Bagaimana kita mengijtihadkan sesuatu yang gaib? Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang sumber-sumber di dalam masalah akidah, Quran, Sunnah, ijma'. Tidak kias, tidak ada kias. Dalam masalah fikih kias. Tapi dalam masalah akidah, Quran, Sunnah, dan ijma'. Tentunya memahami Al-Quran sesuai dengan fahmi salafis salih. Memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, memahami as-sunnah sesuai dengan pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Tapi mereka sudah meninggal, iya sudah meninggal. Ya, tetapi para ulama telah mencatat pendapat-pendapat mereka di dalam kitab-kitab tafsir, di dalam kitab-kitab hadis, itu disebutkan qala Ibnu Abbas, qala Abu Bakar As-Siddiq, qala Umar, qala Uthman, qala Ali, qala Ibnu Mas'ud, qala Ubay ibni Ka'ab, ya, dan sampai akhir qala Abdullah ibni Umar, ya, qala Anas ibni Malik, qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan lain sebagainya. Ya, jadi memahami Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi salaf. Karena dalam hadis dikatakan khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi yang hidup bersama Rasulullah, para sahabat. Thumma alladhi yalunahum, kemudian generasi setelahnya, tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan sahabat. Thumma alladhi yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelahnya, yaitu tabi' at-tabi'in, orang-orang yang bertemu dengan tabi'in. Mereka adalah al-qurunul mufaddalah, yaitu generasi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlus Sunnah wal Jamaah yu'minuna, mereka beriman, bi'anna kullasmin, bahwa semua nama-nama yatadammanu sifatallahi ta'ala, di dalamnya terkandung sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ismul aziz, fasmul aziz. Ambillah contoh, kata beliau, nama Allah al-aziz. Ya Allah itu al-aziz, yang maha perkasa. Yatadammanu sifatal izzah. Di dalam nama al-aziz terkandung sifat izzah, yang maha izzah, yang maha mulia, yang maha perkasa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasmul qawi. Begitupun Allah punya nama al-qawi, yang maha kuat. Ya al-qawi, yang maha kuat. Yatadammanu sifatal quwwah. Di dalam nama itu terkandung sifat kuat. Allah itu sifatnya kuat. Namanya Al-Qawi. Dan sifatnya adalah maha kuat. Wahakadha baqiyatul asma. Dan ya, silahkan dilanjutkan. Ya, begitu nama-nama yang lain. Artinya setiap nama yatadamman as-sifah. Tetapi sifat belum tentu diambil darinya nama. Itu penting. Nama pasti diambil darinya sifat, kalau kata Ahlu Sunnah. Tetapi sifat belum tentu diambil darinya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan memasuki poin yang kedua, yaitu tariqatuhum finnafi. Bagaimana metode Ahlu Sunnah di dalam menafikan sesuatu dari Allah. Karena di Al-Quran itu ada isbat, ada nafyu. Allah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat. Di waktu yang sama kita mendapatkan di dalam Al-Quran, Allah menafikan sifat-sifat. Ya Allah menafikan sifat. Allah menafikan atas dirinya beranak. Allah menafikan atas dirinya mengantuk dan tidur. Allah menafikan atas dirinya miskin, fakir. Allah menafikan atas dirinya lelah. Ya, jadi Allah menafikan sifat-sifat yang lemah dari dirinya. Bagaimana metodologi, metode Ahlu Sunnah di dalam menafikan hal-hal tersebut? Mari kita lihat. Tariqatuhum fin nafyi. Adapun metode mereka di dalam menafikan, nafyun, mereka menafikan ma nafahu Allahi an ma nafahu Allahu an nafsihi fi kitabihi. Ahlu Sunnah wal Jamaah menafikan atas Allah apa-apa yang Allah nafikan sendiri atas dirinya di dalam Al-Quran. Jadi ketika kita mengatakan Allah itu tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini, itu dasarnya bukan logika. Tetapi hukum asalnya, dasarnya adalah Al-Quran atau As-Sunnah. Kita menafikan pokoknya, ya, pokoknya adalah Quran dan Sunnah. Kita menafikan apa-apa yang Allah nafikan dari dirinya di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran. Ya. Dan tentunya secara kenyataan, saudaraku sekalian, Ahlu Sunnah itu lebih luas dalam pembahasan isbat daripada nafyun. Jadi lebih banyak menetapkan daripada menafikan. Beda dengan golongan yang lain. Kalau golongan yang lain justru lebih dominan menafikan. Allah itu tidak begini, tidak begitu, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, dan lain sebagainya. Ya. Kalau Ahlu Sunnah secara umum, mereka menetapkan atas Allah ala wajhil tafsil, menetapkan untuk Allah dalam bentuk yang sangat terperinci, tetapi menafikan atas Allah ala wajhil ijmal. Memang begitu kondisinya di dalam Quran dan hadis. Sangat rinci dan luas pembahasan isbat. Tetapi umum kalau kita bicara tentang nafiyun. Yang pasti Allah dinafikan dari semua sifat-sifat yang kurang. Sifat-sifat yang lemah. Sifat-sifat yang cacat. Sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nafiyu ma nafahullahu an nafsihi fi kitabihi. Ahlu sunnah wal jamaah menafikan apa-apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya di dalam Al-Quran. Au ala lisanihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka menafikan apa-apa yang dinafikan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sifatin naqs, dari sifat-sifat yang kurang, ma'tiqadihim. Jadi ahlu sunnah ini penting. Ketika mereka menafikan sifat lemah dari Allah, di waktu yang sama mereka meyakini thubuta kamali diddis sifah. Apa itu maksudnya? Jadi ahlu sunnah ketika mereka menafikan dari Allah satu sifat berdasarkan dalil Quran dan sunnah, maka mereka menetapkan lawan dari sifat tersebut. Kita kasih contoh sederhana. Kami meyakini, ahlu sunnah meyakini Allah itu tidak, apa namanya, misalnya tidak mengantuk. Allah tidak tidur. Sekedar menafikan sifat yang lemah, itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan. Saya ulangi. Sekedar menafikan sifat yang lemah, belum tentu menunjukkan kesempurnaan. Ya. Lalu bagaimana menafikan itu akan melahirkan kesempurnaan ketika kita menetapkan kamal diddihi. Kita menetapkan kesempurnaan dari lawan kelemahan tersebut. Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Sampai di situ, tidak cukup. Ketika kita menafikan bahwa Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, di waktu yang sama, di detik yang sama, kita mengatakan bahwa Allah itu hayyun la yamut. Allah maha hidup. Al-Qayyum. Allah maha hidup. Ya. Jadi tidak cukup menafikan kelemahan, tetapi tetapkan lawan dari sifat yang lemah tersebut. Ini yang beliau katakan ya. Ma'atiqadihim. Menafikan kelemahan bagi Allah, ma'atiqadihim. Dibarengi dengan keyakinan mereka, thubuta kamali diddis sifah al-manfiyah. Jadi ketika kita menafikan satu sifat berdasarkan Quran dan hadis, di waktu yang sama kita menetapkan sifat sempurna yang menjadi lawan sifat yang dinafikan tersebut. Itu keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin, waktu yang menunjukkan sudah pukul 7.32. Nah, ini mungkin yang bisa kita baca dari poin-poin dari pembahasan kitab Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Mesin pembuat pil bulat herbal tipe MKS FMS 99 Maximum digunakan pada produksi usaha herbal, farmasi, apotik, laboratorium, dan lain-lain untuk membentuk produk pil bulat secara mudah, praktis, dan higienis dengan 3 fungsi mesin untuk membuat pil pada keperluan herbal dan farmasi, mencetak produk snack bentuk pil, dan untuk coating atau melapisi pil pada lapisan yang diinginkan. Dengan desain yang minimalis, stainless steel material sangat kokoh dan higienis, mudah dirakit, efisien untuk menunjang proses produksi skala UKM. Diameter pil ukuran 6 mm, kapasitas produksi 7 hingga 15 kg per jam secara kontinu. Dapat memproses berbagai karakter bahan, mulai dari water fill, pasta pil, konsentrat pil, dan water honey pil. Pengoperasian mesin low noise dan tidak berisik. Konsumsi listrik lebih hemat. Mudah digunakan hanya dengan sekali proses. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maximdo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maximdo.com. Maximdo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penetas telur tipe AGR TT360 AgroWindo bisa digunakan untuk menetaskan aneka macam produk telur unggas pada kebutuhan usaha peternakan, penelitian laboratorium, atau untuk para penghobi bidang unggas. Hasil penetasan lebih maksimal dengan desain yang elegan dan minimalis, tidak makan tempat, kapasitas hingga 360 butir telur ayam, dengan fitur heater atau penghangat yang dapat disetel pada suhu 20 hingga 40 derajat Celcius, juga dengan fitur pemutar telur otomatis setiap 2 jam, konsumsi listrik lebih hemat, mampu menghasilkan tingkat kesuksesan penetasan hingga 98%, sangat mudah dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maximdo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maximdo.com. Maximdo, mesinnya pengusaha sukses. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alayhim barakatim minas samaa'i wal ardh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan kami, layanan telepon dan layanan pesan singkat. Ada hamba Allah Subhanahu wa taala, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ini Ustaz, ana mau tanya ini apa maknanya seperti ini Ustaz? Baik. Soalnya kebanyakan di umum seperti ini Ustaz. Kalau kirim-kirim KTH baik kepada nabi dan maupun kepada para leluhur itu ya Ustaz ya. Apa yang dimaksud seperti ini dan apa artinya syai'ulillahi walahumul al-fatiha itu? Syai'ulillahi itu apa artinya walahumul Al-Fatihah itu, gimana Ustaz? Mohon penjelasan. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur. Ketika di dalam kebiasaan mengirimkan bacaan Al-Fatihah, ya, diucapkan syai'un lillah walahumul fatihah. Syai'un lillah walahumul fatihah. Apa sebenarnya artinya? Ya, kita cuma lihat secara katanya saja. Syai'un lillahi. Syai'un lillah. Syai'un artinya sesuatu. Ya, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Syai'un sesuatu. Syai'un lillahi, sesuatu lillah, lamnya apa namanya milkiyah lillah, sesuatu untuk Allah, walahumul fatihah, dan lahum untuk mereka al-fatihah. Itu kalau dari sisi lafaznya ya. Adapun maksud dari mengucapkannya ini harus ditanya kepada yang mengucapkan. Mada taqsuduna bihadzal kalam, apa yang kalian maksudkan dengan ucapan ini? Tentunya kita harus tahu ya, berilmu sebelum berucap dan beramal kan seperti itu. Oleh karenanya ini harus ditanyakan kepada apa namanya yang mengamalkannya, apa yang dimaksud dengan perbuatan ini ya. Adapun kalau pertanyaan dari hamba Allah di Jawa Timur adalah masalah sampai atau tidaknya pahala dari bacaan Al-Quran itu adalah khilaf yang qadim, khilaf yang klasik ya, antara para ulama ahlu sunnah yang mengatakan sampai ulama ahlu sunnah, yang mengatakan tidak sampai pun ulama ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya Imam Syafi'i ada dua riwayat, ada riwayat yang mengatakan beliau mengatakan tidak sampai. Ya, ada riwayat yang lain mengatakan beliau meyakini sampai. Imam Ahmad meyakini sampai misalnya. Begitupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Tetapi tidak tentunya dengan cara-cara yang tidak dicontohkan dengan berjamaah atau dengan lapas-lapas yang ditentukan, tidak, ya umum saja Al-Qur'an secara umum, ya. Walaupun memang Al-Fatihah memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Jadi secara lafaz saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut. Ada Ummu Farban di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan, Ibu. Iya. Nah, ini apa, kita dalam keadaan junub tapi sudah berwudu. Hanya baru berwudu ya, belum mandi, Ustaz. Itu apakah boleh kita berzikir atau membaca Al-Quran? Satu itu. Kedua, Ustaz, ini kan sebentar lagi mau puasa Ramadan. Doa mustajab itu sebelum berbuka atau sesudah kita minum seteguk berdoa, itu yang mustajabnya sebelumnya atau sesudah berbuka? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Allahu barik fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau ada dua ya. Yang pertama tadi terkait dengan permasalahan, tadi saya sudah tulis tapi tercampur di sini ya. Masya Allah, luar biasa, karena di lembaran ini saya menulis semua pertanyaan yang pernah saya jawab. Yang saya ingat dulu, yang pertama masalah haid, masalah junub ya. Iya, kami junub, bolehkah qiraatul Quran dan berzikir? Allah alam bisab, dalam hadis dikatakan, hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, bahwa tidak ada yang menghalangi Nabi membaca Al-Quran kecuali ketika beliau junub. Ya, tidak ada yang menghalangi Nabi membaca Quran kecuali saat beliau junub. Oleh karenanya para ulama mengatakan saat junub tidak membaca Al-Quran. Lalu boleh tidak membaca zikir-zikir? Para ulama mengatakan kalau sekedar doa sebelum makan, sebelum minum, atau masuk kamar mandi tidak masalah. Tapi kan bismillah lapas Quran, iya, tapi kita niatnya bukan untuk membaca Quran, tetapi niatnya adalah untuk berdoa. Niatnya bukan membaca Quran tapi berdoa. Ya, itu wallahu alam bisawab diperbolehkan oleh para ulama. Misalnya seseorang dalam kondisi junub, ya, dia bercampur dengan istrinya, kemudian dia berwudu karena dia ingin makan dan minum. Sebelum makan minum dia baca bismillah, boleh, tapi bukan niat membaca Quran tapi niat berdoa. Berdoa sebelum makan ataupun berdoa sebelum minum. Yang enggak boleh membaca Quran berdasarkan hadis tadi bahwa Nabi tidak ada yang menghalangi beliau membaca Quran kecuali junub. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah doa bagi orang yang berpuasa. Apakah yang mustajab itu ketika dalam kondisi masih berpuasa, apakah setelah kondisinya berbuka? Kalau kita kembalikan ke hadis Nabi, itu kaitannya dengan puasanya. Rasulullah berkata ada tiga doa, la turad salasun la turaddu da'watuhum. Ada tiga golongan yang tidak ditolak doa mereka. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya, doa pemimpin yang adil, dan yang ketiga doa orang yang berpuasa sehingga mereka berbuka. Ya, jadi ketika berpuasa. Oleh karenanya di dalam rangkaian ayat-ayat puasa Allah selipkan ayat doa. Jadi 183 itu ayat puasa, begitupun ayat setelahnya 184, 185. Lalu setelahnya ada ayat doa, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya tentang diriku, maka aku ini dekat, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa, maka berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Ya. Jadi doa saat berpuasa itu waktu yang mustajab. Allah alam bissawab. Kita akan mulai pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah disebut lalai dalam sholat bila setelah azan menunda 5 menit saja untuk mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti angkat jemuran? Saya rasa tidak ya, tidak lalai. Bahkan kalau di masjid 15 menit, 10 menit menunda. Jadi kalau cuma 5 menit kita ingin mengangkat pakaian karena sudah kering, takut kena hujan, ya silahkan. Jadi hal-hal yang bisa membuat kita tidak khusyuk dalam sholat itu hendaknya dihilangkan sebelum kita sholat. Makanya ada hadis yang mengatakan, La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah tersaji. Kenapa sih kalau makanan tersaji dan perut kita lapar, kenapa kita tidak boleh sholat? Karena itu akan memberikan was-was, akan memberikan ketidakkhusyuan. Begitupun Nabi berkata, tidak boleh Anda sholat saat Anda menahan hadas, menahan keinginan buang hajat, baik buang air kecil, baik buang air besar. Tunaikan dulu hajatnya, baru kita melaksanakan sholat. Artinya hal-hal yang bisa menjadi was-was, terpikir, tidak khusyuk, dan lain sebagainya, hendaknya dihilangkan sebelum sholat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Ummu Saddam dari Tangerang. Mohon penjelasan mengenai satu qirat dalam hadis memelihara anjing. Apakah sama dengan satu qirat mengenai hadis mensalatkan jenazah, yaitu sebesar gunung Uhud? Karena anda pernah dengar satu qirat dalam hadis memelihara anjing itu nilainya 0, koma sekian. Saya tidak tahu. Apalagi nilainya 0, koma sekian, maksudnya apa? Saya tidak tahu. Hukum asalnya dalam bahasa Arab ya, kalau penggunaan satu kata yang sama di dalam satu gaya bahasa yang sama, ya diberikan pahala satu qirat, berkurang pahalanya satu qirat. Itu penggunaan kata yang sama dalam bentuk siyak atau dalam bentuk gaya bahasa yang sama, maka hukum asalnya maknanya sama. Hukum asalnya maknanya sama ya, terkait dengan orang yang memelihara anjing ya. Memelihara anjing setiap hari berkurang pahalanya satu qirat ya. Allah alam bissawab. Hukum asalnya sama maknanya. Ya, walaupun kita perlu bertanya kepada orang yang memang ahli dalam bahasa Arab. Tapi kalau secara umum ya sama maknanya, tidak ada perbedaan. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah sholat berjamaah dengan merapatkan barisan dan tanpa masker saat ini merupakan kezaliman karena merujuk pada dalil yang ada tentang ibadah sholat ataupun ihram, sementara ada jamaah lain yang tidak ingin ada orang yang lain yang merapat mendekat pada dirinya karena takut? Jazakallahu khairan. Apakah zalim kalau kita membuka masker kita ya? Allah alam bissawab ya, kalau memang kita merasa ada potensi kita menularkan kepada orang lain, yaitu kezaliman kalau kita merasa. Ya, tetapi kalau kita yakin bahwa alhamdulillah saya sehat walafiat, tidak ada masalah apa-apa, pemerintah pun sudah menetapkan pembatasan kegiatan masyarakat bersifat mikro, bersifat lingkungan. Ya, masyarakat pemerintah sudah membuat taklimat itu arahan-arahan. Kalau di satu daerah tidak ada kasus positif ya, mereka tidak masalah melakukan aktivitas, tetapi tentunya dengan tetap berhati-hati, menjaga 3M dan lain sebagainya. Saya rasa ketika pun dia membuka, apalagi sholat secara umum kita diam. Yang kedua, sholat secara umum kita tidak berhadap-hadapan. Ya, tidak berbincang. Tidak mengeluarkan droplet atau percikan air ludah. Kalaupun mau dibuka ya silahkan. Ya, terkadang kenapa disuruh ditutup bukan karena ininya, karena ketika kita sujud ke tempat bekas orang dan lain sebagainya itu, ya. Artinya ya ini relatif, saya katakan kezaliman ya, belum tentu juga kezaliman. Ya, ini kondisional, sangat kondisional, tidak bisa kita hukum global yang enggak pakai masker zalim misalnya. Ya, ini butuh rincian-rincian yang kasus ya. Antara satu kasus dengan yang lain itu berbeda. Sebagaimana satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Tengah. Assalamualaikum. Ustaz. Salam. Ini pertanyaannya Ustaz. Ini mengenai zikir pagi dan petang. yang itu Ustaz, astagfirullah ya Rabbak, wa bil islami kina wa bil muhammadi nabiya wa rasulullah. Nah itu tanya berapa kali Ustaz? Apa Ibu? Zikir pagi dan petang. Baik-baik. Yang pertanyaannya apa? Zikir pertanyaannya dikatanya berapa kali dan tolong dijelaskan dalilnya Ustaz mengenai atau Ustaz. Baik. Nah, yang kedua Ustaz, dalil mengenai surat membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu Ustaz, tolong itu kedudukan dalil hadisnya itu sahih atau hasan Ustaz. Baik, itu ya. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allah alam bisawab, saya tidak ingat satu kali atau tiga kali. Ya, saya tidak ingat. Tetapi bisa dirujuk kepada kitab Hisnul Muslim karangan Syekh Wahab Al-Qahtani. Itu sudah banyak diterjemahkan di Indonesia. Begitupun ada karangan para asatizah yang mereka menyusun kitab-kitab zikir pagi dan petang, itu bisa dirujuk. Ya, atau cukup dibuka internet, ya, itu bisa muncul ya berapa kali kita membacanya. Ya, satu kali atau tiga kali ya, saya lupa. Nanti bisa dipastikan lagi dengan merujuk kepada kitab atau hari ini Masya Allah kita zamannya zaman online, bisa juga dicari. Yang kedua, masalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka Allah akan menerangi dari Jumat ke Jumat. Ya, atau akan mengampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Kapan dibaca? Ya, di hari Jumat. Ya, berarti sebelum matahari tenggelam. Karena kalau matahari sudah tenggelam di hari Jumat, itu sudah berganti hari menjadi hari Sabtu. Jadi hari Jumat ya, yang penting sebelum terjadinya pergantian hari. Allah alam bissawab. Ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ustaz mau tanya tentang perawatan jenazah orang meninggal tapi jenis kelaminnya waria. Bentuk. Baik. Orang tersebut sempurna menyertai perempuan, cuma mohon maaf, tinggal alat kelamin aja yang membedakan. Artinya kelaminnya laki-laki? Iya. Tapi semua secara fisik semuanya sudah sempurna kayak perempuan. Iya. Mohon maaf, kayak perjalanannya sudah memang kayak perempuan dan tentu mukanya, terus fisiknya, yang lain-lain itu. Kita waktu itu teman saya di Metro itu agak kebingungan karena banyak istilahnya itu kalau di mudin ya, yang perawat jenazah itu nggak mau karena dia bingung gitu loh. Orang itu orang perempuan, kelihatan persis perempuan gitu loh. Teman saya itu akhirnya merawat jenazah itu dengan menutup semua tubuhnya, cuma disiram di raba apa benar begitu Ustaz untuk perawatan jenazahnya. Karena kalau yang laki-laki kan ditutup auratnya masuk mandi itu mulai pusat sampai lutut. Ini karena mohon maaf ada itu sama teman saya ditutup semuanya dari jenazah itu. Dia dari balik penutup itu menjadikan jenazah tersebut meskipun agak kesulitan. Aman sarang dari Ustaz. Terima kasih sama itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allah alam bisab ya. Kalau kita lihat dari realita di masyarakat ya, walaupun sekali lagi ini nanti pada akhirnya kita butuh jawaban dari orang yang ahli, orang yang berilmu. Tetapi kita bicara realita saja di masyarakat, banyak orang-orang yang kita sebut dengan banci atau bencong ya. Dia hukum asalnya laki-laki. Hukum asalnya dia laki-laki. Ya, lalu dia melakukan operasi ya, suntik silikon ya, membentuk dadanya seperti payudara perempuan, lalu wajahnya pun dioperasi sedemikian rupa seperti agar seperti wanita. Yang saya tahu ya dikembalikan ke hukum asalnya. Ya, dikembalikan ke hukum asalnya. Ya. hukum asalnya, kalau memang dia asalnya adalah laki-laki, yaitu dibuktikan dengan di bagian kemaluannya, maka dia adalah, hukum asalnya adalah laki-laki. Ya, hukum asalnya adalah laki-laki. Karena, mohon maaf, dadanya yang menonjol, payudara misalnya kita anggap, atau wajahnya yang seperti perempuan, itu lebih kepada apa namanya, perubahan yang dia lakukan. Dan ini perbuatan yang sangat dimurkai. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi sebatas itu kita katakan ya, diambil status aslinya laki-laki. Karena ada yang sejak lahir secara sempurna laki-laki. Secara sempurna dia laki-laki. Tetapi dengan perjalanan hidupnya dia bergaul, salah berkawan, lalu dia terkena apa namanya penyakit tersebut. Penyakit dalam arti penyakit yang sifatnya maknawiyah, yaitu penyakit mental dan lain sebagainya. Maka dikembalikan ke hukum asal dia sebagai seorang laki-laki. Yang repot adalah ketika memang sejak lahir, mohon maaf, kemaluannya itu menyerupai kemaluan perempuan. Sebagaimana yang kasus yang apa namanya yang viral ya. Ada seorang, dia adalah atlet nasional di bola poli, atlet bola poli nasional. Selama 25 tahun dia dianggap perempuan, sejak lahir. Dia dianggap perempuan. Tetapi dia tidak yakin bahwa dirinya perempuan. Karena dari sisi fisiknya, ototnya, dia laki-laki. Lalu apa yang terjadi? Karena dia adalah salah seorang atlet, atlet bola poli nasional, maka dia diterima di tentara, angkatan darat. Setelah itu diberikan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan secara ilmiah. Itu viral hari-hari ini ya, 2-3 hari kebelakang, itu ramai sekali. Dan ternyata setelah dilakukan penelitian secara ilmu kedokteran ilmiah, singkat cerita dia dipastikan bahwa dia seorang laki-laki. Ya, tetapi dalam fisiknya ada yang menjadikan dia dianggap perempuan. Tapi kalau sekarang itu bisa diatasi dengan apa? Perkembangan ilmu, ilmu pengetahuan. Artinya kalau sudah ada apa namanya takrir at-tibbi, yaitu apa namanya sudah ada laporan kedokteran atau laboratorium bahwa dia laki-laki, ya maka dia muamalahnya adalah muamalah laki-laki. Walaupun mungkin secara, mohon maaf ya, secara fisiknya kemaluannya seperti perempuan. Tetapi itu lebih kepada karena kondisi yang tidak normal yang terjadi pada diri orang tersebut, padahal dia adalah seorang apa? Laki-laki. Artinya kalau zaman sekarang bisa kita apa namanya, kita putuskan dengan cara yang modern, dengan cara yang ilmiah. Ya, yang repot kalau tidak bisa kita lakukan hal itu. Ya, tentunya ini sekali lagi saya tidak tahu jawabannya seperti apa. Tetapi kalau kita tahu asalnya dia laki-laki, maka kembalikan ke hukum asalnya. Tentunya itu bisa dibedakan dari kemaluan, karena yang lain bisa dimodifikasi. Ya, tetapi hukum asalnya kemaluan ya tidak ya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu semasa hidup, kedua orang tua saya memberikan sebidang tanah kepada adik saya dan sekarang sudah dibuat sertifikatnya. Lalu setelah kedua orang tua saya meninggal, kakak saya ingin menjual warisan orang tua. Dan adik saya yang sudah mendapat sebidang tanah tidak mendapatkan lagi hasil jual harta waris yang lain. Mohon solusi untuk kakak saya, apa yang sebaiknya saya sampaikan untuk kakak yang benar menurut syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab ya, di dalam Islam orang tua ketika hendak memberikan sesuatu kepada anaknya dia harus adil. Ya, orang tua ketika ingin memberikan sesuatu kepada anaknya dia harus adil. Adil dalam arti kalau dia berikan kepada satu orang maka yang lainnya pun diberikan. Ya. Nabi tidak mau mempersaksikan pemberian yang tidak adil. Ya. Kezaliman. Ya, oleh karenanya dahulu dibatalkan pemberiannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ingin memberikan sebidang tanah ke anak pertama, anaknya ada dua, maka berikan juga ke anak yang kedua. Ya, kalau memberikan ke anak yang ketiga, anaknya ada tiga, berikan semua. ya, sebagai bentuk hibah pemberian atau sebagai bentuk apa hadiah. Artinya tidak boleh memberikan ke sebagian anak, tidak memberikan ke sebagian anak yang lain. Dan itu berlaku baik anaknya perempuan ataupun laki-laki. Kalau yang satu diberikan, yang lain diberikan. Dan tidak masalah kita membedakan anak perempuan dan laki-laki menurut pendapat sebagian ulama. Ya, menggunakan metode misalnya lizakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dua kali bagian dari apa perempuan. Lalu kalau seandainya orang tua kita misalnya khilaf tidak tahu bahwa itu dilarang, tetapi beliau terlanjur memberikannya kepada seorang anak, maka menurut saya harus ada kerelaan dari anak tersebut untuk menghindari konflik dengan saudara-saudara yang lain. Lebih baik, oh iya, ayah-ayah mungkin khilaf, dia tidak tahu ini tidak sesuai syariat, saya kembalikan saja ini, kita anggap sebagai peninggalan dari ayah, setelah itu mari kita bagi secara Islam. Karena kalau tidak ada yang mengalah, ya susah. Kalau tidak ada yang mengalah, susah. Dan si anak yang satu pun karena ketidakpahamannya dengan ilmu syariat, dia katakan, ya sudah, Anda sudah dapat tanah itu. Ya, maka Anda tidak lagi mendapatkan hak warisan sama sekali. Ya, lebih baik ya sudah kita kembalikan saja ke hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau memang itu dirasa tidak sesuai dengan syariat, ya sudah dibuat lagi di awal apa? Dianggap harta itu total, semua harta warisan. Lalu dibagi harta warisan itu sesuai dengan apa yang telah Allah gariskan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Dan tegakkanlah hukum Allah, selesaikanlah permasalahan di antara mereka dengan hukum yang telah Allah turunkan. Itu perintah. "Wa anihkum bainahum bima anzalallah." Ya, selesaikanlah persengketaan di antara mereka dengan apa yang sudah Allah turunkan. Ya, "Inil hukmu illa lillah." Karena hukum itu yang benar hanyalah milik Allah. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik penentu hukum? Dalam hadis Rasulullah bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada ahli waris itu hak-hak mereka. Ada yang namanya ashabul furud, yang telah ditentukan nilainya, setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam, dua per tiga misalnya. Atau 2/3, 1/3, 1/6 itu sudah ditentukan bagiannya. Ya. La wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ya, Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu sebelum saya mengenal kajian sunnah, baiknya di baju-baju dulu sebelum saya mengenal kajian sunnah, baiknya diberikan untuk siapa? Pakaian itu ada renda-renda atau hiasan bunga dan jilbab pendek yang ada hiasannya. Bolehkah memberikan ke orang yang kita kenal? Dipakainya ketika keluar rumah akan dilihat oleh orang banyak. Diberikan kepada anak-anak biar itu jadi besar. Berikan kepada anak-anak biar itu jadi besar. Ya. Adapun yang baju-baju yang memang menggambarkan bentuk tubuh, lalu apa namanya warnanya apa tipis ya dan lain sebagainya, tentunya tidak boleh ya, tidak boleh kita berikan ya. Ya, tidak boleh kita berikan. Artinya sama saja kita memberikan apa namanya memberikan sesuatu yang menjadi wasilah seseorang memakai sesuatu yang dilarang oleh syariat ya. Tetapi kalau kerudung itu kita berikan kepada misalnya nenek-nenek yang memang hukum hijab atas mereka lebih longgar ya. Bagi nenek-nenek itu lebih longgar hukum nenek-nenek yang sudah sepuh, kasih ke mereka. Ya kasih ke, karena hukum hijabnya tidak seperti gadis atau anak wanita yang masih muda, kasih ke nenek-nenek. Itu bisa dipakai oleh mereka ketika mereka keluar rumah, karena memang apalagi sudah tua, sudah sepuh, itu tidak seketat hukum hijab bagi wanita yang masih muda, apalagi gadis. Masya Allah, hari ini pertanyaan dari pesan singkat banyak sekali, dan pertanyaan dari telepon pun masih sangat banyak, tadi masuk berkali-kali, tetapi karena waktu yang membatasi kita, mohon maaf banyak pertanyaan pesan singkat yang belum sempat kami bacakan, karena keterbatasan waktu, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, yang benar semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya sebagai manusia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.